sejak kau tuliskan cintamu kasih. Sungai yang kering berombak kembali menyusuri liku bumimu, kedasan samudra hatimu. Sejak kau hadirkan cintamu kasih, ku bertanya pada bumi dan angin, haruskah ku turuti rindu terpendam dalam angan-angan. Di dalam dunia aku barangkali engkau yang tahu gejolak hati yang bisu menantimu. Beribu lembar kertas ku tulisi.